بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإمام الغزالي بشارات عن أدب. أدب. Ketika duduk di hadapan Allah, adab bagi sahabat Allah Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, aku bersama ana indal munkasirah di gulubuh min ajli ana jalisu man zakarani. Maka orang-orang yang demikian itu harus memiliki adab ketika dalam zikirnya, dalam hadir majlisnya, sebab saat itu dia duduk hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adab gillatul i'tirad 'alal qadar, tidak memprotes takdir dan ketentuan dari Allah. Dawamuz zikir, banyak zikir, mulazamatul fikir, bertafakur. Itu katanya tafakur sa'akhir min ibadat sanah. Tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah selama setahun penuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat tafakur lebih baik daripada ibadat setahun penuh. Artinya orang ketika dia duduk di hadapan Allah, hadir majlis, jangan bengong. Tafakur. Alirkan itu ya, lidahnya berzikir ataupun otaknya bertafakur. Tafakur dengan ilmu yang disampaikan ataupun juga tafakur merenungi bacaan yang dilantunkan di hadapan dia, yaitu qasidah, yaitu ilmu, yaitu salawat, yaitu zikir, yaitu Al-Quran. Ataupun juga kalau emang gak ada bunyi apa-apa, ya khalas, dia lagi etikaf di masjid, dia tafakur. Tafakur tentang ajaib masnu'atillah, keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Majaril fikir ada banyak, disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam nasihat di dalam apa kitab apa Risalatul Mu'awana, Majaril Fikir. Al-Ghazali juga punya kitab tentang tafakur juga. Alhasil, melazimkan tafakur ya mukmin, banyak zikir atau banyak tafakur. Wa itharul haq wal iyas minal khalq, teman duduknya Allah, orang yang duduk bersama Allah Ta'ala, teman duduknya Allah, dia itharul haq, lebih mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah, menjadikan Allah sebagai prioritas yang utama, yang paling penting. Banyak orang yang dia utamakan dalam hidupnya dunia dulu, kerjaan dulu, kantor, bos, majikan, bisnis, proyek, dan lain sebagainya. Allah, ntar kalau ada waktu baru Allah. Prioritasnya orang dunia, harta, memenuhi keperluan perutnya dia. Ama inna hadza ad-dahr ghadalla ahluhu humumuhum fi ladzil farji wal akli wa fi jam'i malin khawfa faqrin wa asbahu wa qad labisu qumsan min al-jubni wal bukhli. Nulis apaan? Gambar ente. Itu orang sekarang yang dia pikirkan bagaimana melampiaskan syahwat kemaluannya, syahwat perutnya, bagaimana cara ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, itu yang dia pikirkan, itu yang dia prioritaskan. Wa qad daraja al-aslaf min qabl haula himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Para salaf sebelum kita, semangat mereka mencari kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Orang sekarang yang dipikirin dunia, ngumpulin duit, ntar kalau duit udah dapat baru ya kesehatan dipikirkan. Udah kesehatan dipikirkan, baru dipikir apa namanya melampiaskan syahwatnya, nafsunya, kesehatannya dan sebagainya. Kemudian hiburan, dia cari hiburan. Setelah itu baru dia mulai berpikir ada waktu, ya udah buat agama. Buat agama. Buat sholat, buat ilmu. Kalau ada waktu. Itu belakangan jatuhnya. Nah, kita ini harus menjadikan Allah sebagai prioritas. Al-mu'minun, wal-muttaqun, was-salihun, al-anbiya, al-mursalun. Mereka itu memprioritaskan Allah. Itu katanya ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum waqtasahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa birida habahum wa asgahum bikasil mawaddati. Hamba-hamba yang mulia, mereka mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah. Karena mereka mengutamakan Allah, Allah pun mengutamakan mereka. Mereka mendahulukan Allah, Allah dahuluin mereka. Mereka mentingin Allah, Allah Ta'ala pentingkan mereka. Kalau udah begitu, waqtasahum bil wilayati, Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kewaliannya. Wa anasahum, dan Allah Ta'ala nyamankan, Allah Ta'ala tentramkan mereka bil qurbi minhu wa birida. Dibikin nyaman dan tentram dengan Allah. Kenapa nyaman? Kok damai banget hidup ente? Ya inilah kehidupan orang yang dekat sama Allah, dekat dengan kekasihnya. Qurb wa birida, mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum, kata Habib Ali. Itu mereka para kaum adalah orang-orang yang mana Allah ridha dengan ridha-Nya mereka. Kalau mereka ridha, Allah ridha. Kalau mereka murka, Allah murka. Tuh. Harus mengutamakan Allah. Memprioritaskan Allah. Artinya ketika di situ ada benturan antara dua kepentingan, dia cari mana kepentingannya Allah, mana yang utama, mana yang diduluin. Lapar sama sholat, mana dulu sholat. Begitu. Ya. Oh, kalau saya makan saya ketinggalan jamaah, biarin kelaparan. Yang penting jangan ketinggalan jamaah. Hakadha. Memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah. Itharul haq wal iyas minal khalq. Kalas, putus harapan, putus asa dari makhluk. Artinya tidak meletakkan, enggak menumpukan harapan dia kepada makhluk. Itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib tuh tiap tahun tuh dikirimin harta sama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikirimin harta dalam jumlah banyak, sekian ratus ribu dinar emas. Alhasil satu kali di suatu tahun kirimannya Sayyidina Muawiyah telat, enggak datang. Udah tanggalnya belum datang, udah lewat sehari belum datang, seminggu belum datang. Ishwi, kenapa ini telat? Sampai akhirnya Sayyidina Hasan mau tulis surat, mau ngingetin dia, mana yang biasa ente kirimin? Mau tulis, maju mundur, ragu, tulis, jangan tulis, jangan tulis. Akhirnya, udah dia gak jadi tulis. Malam harinya, dia mimpi ngelihat Rasulullah SAW. Terus Rasulullah bilang sama dia, ya Hasan, nih, saya ajarin doa buat ente. Apa doanya? Allahumma akzif fi galbi raja'ak, wa gutta' raja'i amman siwak. Hatta la arjua ahadan ghairak. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku harapan kepada Engkau. Waqta' raja'i amman siwak, putuskan dalam hatiku, putuskan dari hatiku ini harapan kepada selain Allah. Ada rasa berharap kepada selain Allah, putus. Jadi saya enggak, hatta la arjua ahadan ghairak, hingga saya tidak berharap kepada siapapun selain Allah. Begitu bangun pagi, dia ulang-ulang terus tu doa deh, dia baca. Allahumma gzif fi galbi raja'ak wa gta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Terus Allahumma gzif fi galbi raja'ak wa gta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Dia ulang-ulang terus. Baru sehari dua hari dirutinkan itu doa munajat dengan tu zikir, datang kiriman berlipat ganda. Kepada dia diiringi surat permintaan maaf atas keterlambatan. Waha kada halus safa wal wafa ma fihimu gatudud. Jangan kita berharap kepada selain Allah Ta'ala. putusin harapan kita kepada makhluk. La tasalan bunayya adama hajatan fas'al ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta hajat kepada anak Adam. Kalau punya hajat, mintain kepada Allah yang pintunya enggak pernah ketutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina sa'altahu yaghdabu. Allah murka kalau kita enggak minta kepada Allah. Allah murka. Ini hamba belagu banget enggak minta-minta sama Allah. Allah murka. Tapi anak Adam kalau makin kita minta, makin dia uring-uringan deh. Sehari iya, dua hari iya, tapi lama-lama celamitan banget nih orang. Tuh. Putusin harapan kita kepada makhluk. Gantungkan harapan kita kepada Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang duduk, teman duduknya Allah kayak begitu. Mengutamakan Allah. Jangan tamak dengan apa yang ada di tangan manusia. Sebab kalau kita tamak dengan apa yang ada di tangan manusia, tahu apa yang terjadi? Ya, kita ngeliatin ikan ya di piring kita. Ngeliat ayam di piring orang, enak banget ayamnya dia, enak banget dagingnya dia. Sibuk ngeliatin ayam di piring orang, tapi piring orang. Ya. Sibuk kita tamak dengan apa yang ada di piring orang, ikan di piring kita disamper kucing akhirnya. Yang ada begitu. Abtama ajunun. Jangan berharap kepada makhluk. Wal khudu' tahtal haibah. Tunduk patuh di hadapan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyaksikan keagungan, kehebatan, kejayaan, karisma, wibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah ta'ala. Al khudu'. Kenapa? Di hadapan Allah ta'ala. Waitu al-Imam Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim itu 40 tahun enggak kelihatan duduk kecuali duduknya orang tasyahud akhir. Kalau dia duduk seperti duduknya orang tasyahud. Sampai dia usianya udah tua, sepuh, duduknya seperti duduk orang tasyahud akhir. Sampai sulit, susah, tapi tetap dia maksain duduk begitu. Hatta sendiri enggak ada orang duduknya begitu. Sampai ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, ya Imam, kenapa duduk sampai begini? Maksudnya lah tatakallaf, jangan maksain diri. Duduk begitu, duduk biasa aja yang enak. Dia bilang, hakadha jalsatul abad baina yadail sayyideh, baina yadai maula'ah. Inilah duduknya seorang hamba sahaya budak di hadapan majikannya. Begitu. Merasa dirinya selalu ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Duduknya begitu. Khudu', tunduk. Itu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka sudah duduk, itu enggak bergerak. Mereka duduk hadir majlisnya Rasulullah, enggak bergerak. Ka'anna ala ru'usihim tayr. Seolah-olah itu di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Jadi mereka enggak mau bergerak. Jangan sampai itu burung terbang lagi. Enggak bergerak sama sekali. Tunduk, khusyuk. Sekali ada Nabi Muhammad ngelihat orang sholat. Saat sholat tuh orang mainin jenggotnya. Diputerin jenggotnya, dipegang, mainin. Terus Nabi bilang, lau khasya'al galab, lasakanatil jawarih. Kalau hatinya nih orang udah khusyuk, niscaya anggota tubuhnya bakalan diem. Gak bergerak anggota tubuhnya. Hakadha. Ada lagi orang sholat, ketika dia sholat enggak bergerak, lama berdirinya panjang, begitu, rukuknya panjang, dia enggak bergerak sama sekali, sampai-sampai burung itu hinggap di tubuhnya, di kepalanya, di pundaknya, hinggap, dia enggak bergerak. Itu sampai burung pun mengira ini bukan orang, ini patung atau ini cabang pohon, pokok pohon, hinggap di situ. Enggak kayak sholatnya kita, tahu sholatnya kita? Sorong ke kanan, sorong ke kiri, garuk kepala, garuk pinggang, garuk kaki, semuanya digaruk, tinggal orang sebelah doang yang kita garuk. Al-khudu' tahtal haibah. Gitu. Jadi itu duduk, kalau kita hadir majelis zikir atau hadir sholat atau apa, tunduk, bukannya main kartu. Nah, gitu. Ini main kartu. Sahabat Rasulullah sampai bilang, ta'al, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo sini duduk sama saya sebentaran, dalam sesaat bertambah imanmu kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab orang yang duduk sama mereka tuh, dalam sesaat mereka mencapai jenjang tangga-tangga yakin yang tinggi dia dapatkan dalam sesaat bersama mereka. Itu para sahabat Rasul. Sebab mereka juga nongkrongnya duduknya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Tapi itu zaman dulu, zaman sekarang boro-boro. Katanya Al-Habib Ali, ma hilati inni aral waqt abis waqt ma khwafuh lakin rabbil arbab haris rahat afkar ahlu kullaha fil malabis wattuga sarat a'lamuh ladayhim tawamis daya'u sirat arbabis sifatin nafayis gum hum bahjatul alam wa unsil majalis kan waqti bihim na'im wa safi wa anis. Katanya Al-Habib Ali, dia ngeluh, aduh kenapa saya bisa apa daya saya, waktu saya nih, zaman saya muram banget, orang sekarang sial banget mukanya, kagak enak dilihat. Ini zaman yang muram, zaman yang kelam, di mana pemikiran para penghuni zaman habis buat baju. Ya, otak dia, pikiran dia habis ya buat pakaian, buat baju, buat fashion, buat belanja, buat apa namanya? Syahwat, buat makan, buat perut, buat gegares, buat macam-macam deh, buat dunia. Rahat afkar ahlu kullaha fil malabis. Kalau udah Ramadan pikir, yang dipikirin bukan etik minan nar, bukan rahmah, bukan maghfirah, bukan ma'rifah, bukan wilayah, enggak, yang dia pikir, ntar hari pertama lebaran pakai baju apa, ke rumah si fulan pakai baju apa, sepatu udah ada apa belum, begitu, ya kaos kakinya masih lembeng, begitu, dia pikir sarungnya apa sarungnya, gajah kesandung apa gajah apa tuh, tuh dia. Gajah sekarang bisa terbang, bisa duduk, bisa kesandung, bisa nungging, bisa macam-macam. Aduh. Rahat afkar ahlu kullaha fil malabis. Wattuga sarat alamuh ladaihim tawamis. Ketakwaan pudar, habis. Mana ketakwaan? Mana lambang-lambang ketakwaan di kalangan penghuni zaman? Enggak ada. Entah mau cari takwa, pergi ke kuburan. Udah diangkut sama mereka ke dalam kubur. Orang taguanya udah mati, mereka mati sekalian sama tagua-taguanya juga mati. Yang ada sekarang baju takwa. Oh. Taguanya kagak ada, bajunya doang yang ada. Gitu. Hakadha. Meninggalkan daripada sirah perjalanan orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya mulia, gaum hum bahjatul alam. Manusia mulia tuh orang dulu tuh, keberadaan mereka biar kata bajunya rombeng, compang-camping, kurang lebih bajunya, tapi mereka adalah hiasan, bukan enggak pakai perhiasan, tapi mereka adalah perhiasan. Mereka enggak pakai perhiasan, tapi mereka adalah hiasan di dunia. Hiasan di majelis, hiasan di kampung, hiasan di alam semesta. Keberadaan mereka tuh adalah perhiasan. Kalau mereka masuk majelis, nah itu perhiasannya mereka udah. Kalau mereka ada di rumah, perhiasannya mereka. Kalau mereka di dunia hidup, nah dunia tuh dihiasi dengan mereka. Gom hum bahjatul alam wa unsul majalis. Kalau duduk sama dia orang, bawaannya hati tentram, tenang, nyaman, senang, bahagia, begitu. Kayaknya waktu sejam Gak berasa, 2 jam kagak berasa, asyik, sumpek hilang. Baru mau cerita sumpek, ya. Lagi sumpek begitu ketemu dengan orang-orang tersebut, baru duduk, hilang. Gak tahu apa yang mau diomongin, sumpeknya gak ada, habis, bebannya hilang. Kata Habib Ali begitu, saya dulu banyak ketemu teman-teman kayak begini. Dulu saya punya teman-teman kayak begini, gom hum bahjatul alam, wa unsil majalis. Majelas sama mereka, nongkrong sama mereka tentram. Kagak ngomongin orang, enggak ghibain orang, enggak bicarakan keburukan orang, enggak ada. Enggak ada. Yang disebut di majelisnya Allah atau nabi atau aulia atau salihin, kekasih yang disebutin. Enggak ada sebutan-sebutan yang kagak benar di majelisnya mereka. Lu tahu enggak si fulan begini? Si fulan apa namanya jelek, fulan bau, fulan pergi, fulan jalan, fulan rombeng, fulan bla bla bla bla segala macam. Enggak ada. Enggak ada di majelisnya dia orang. Tuh, lihat tuh. Enggak ada. Enggak ada ghibah, enggak ada namimah. Unsil majalis. Dulu waktu saya banyak orang-orang kayak begitu. Nikmat waktu. Wa safi wa anis. Lakin zahabu wajaat khulufun khalafu sunnata manggata wala. Udah pergi itu orang-orang kayak begitu, udah pergi, mati habis. Datang deh penerusnya, generasi yang melanggar, memberanguskan daripada perjalanan para pendahulunya. Tuh mereka adalah orang-orang. Dulu kita masih ketemu ada Mi Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, ada Mi Ahmad bin Ali, bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Belum terlalu lama. Dulu ada akhina Al-Habib Ali Al-Jufri, dia bilang, syuf, ente lihat tuh. Amak Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, wa amak Ahmad bin Ali, dia orang hadir majelis, enggak ceramah, enggak ngapa-ngapain, duduk. Tapi dia orang di majelis tuh khalas, mereka hiasannya majelis. Kita ngelihat aja, tuh majelis tuh rasanya udah semerbak, udah nikmat. Biasa orangnya, pakai kofiyah, pakai koko, pakai sarung. Duduk situ, udah rasanya udah nikmat aja. Bagi itu salaf, peninggalan salaf. Enggak banyak omong. Wal inkisar tahtal haya. Mereka tuh orang-orang yang menjadi teman duduknya Allah, selalu tunduk. Kenapa mereka tunduk? Sebab mereka menyaksikan wibawa, keagungan, kehebatan Allah. Itu yang membuat mereka tunduk segan. Tiap saat mereka selalu tunduk, selalu khusyuk. Dan juga hatinya selalu luluh, selalu renyuh. Kenapa? Karena mereka malu sama Allah. Aduh, saya kurang. Zikir saya kurang. Khusyuk saya kurang. Ya, ibadat saya kurang. Syukur saya kurang. Sabar saya kurang. Itu dia. Jadi selalu malu. Selalu malu kepada Allah Ta'ala. Hatinya selalu luluh, renyuh kepada Allah. Itu teman duduknya Allah kayak begitu. Malu sama Allah. Gak pede gitu sama Allah. Mau ketawa-tawa depan Allah, lu siapa? Siapa? Inkisar tahtal haya. Wassukun an hiyalil kasab thigatan buddhaman. Khalas. Tenang, kalem, percaya, tentram dengan jaminan rezeki dari Allah Ta'ala. Allah udah ngejamin rezeki, khalas dia tentram. Mana sih rezekinya? Lama banget, kapan sih datangnya? Ya Allah, mana dia? Ini aneh nungguin nih. Begitu siapa Razzaq? Innallaha huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Allah sang pemberi rezeki. Sabar. Idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullal matma'i. Apabila harapan kita tertunda, kali dalam tertundanya harapan, di situ segala-galanya Allah Ta'ala sembunyikan kenikmatan buat kita. Tahu kan? Sama kayak apa namanya? Contoh nih. Hujan. Sungai airnya dibendung. Dibendung. Yang dikeluarin sedikit, sebagian ya dikit banget mana. Tapi tatkala musim kemarau, enggak putus tuh air ada di bendungan ngalir terus. Saat dibutuhkan keluar semuanya pada waktunya. Jadi ketika sesuatu tertunda, mungkin dalam penundaannya itu terdapat kebaikan yang banyak buat kita. Cuma kan kita enggak harus tahu kan, enggak harus ngerti kan? Ya. Jadi bagaimana? Udah, percaya aja, yakin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, sigah dengan jaminan Allah Ta'ala. Nah itu semut aja dikasih makan, tikus dikasih makan, kampret dikasih makan. Ya, kampret dikasih makan. Padahal dia gak sekolah. Gak punya S2. Nah, apalagi S1 gak punya. S-teller juga gak punya. Begitu. Ya, tapi dikasih makan. Dia bisa makan. Gitu. Kucing, kelinci itu asyik gitu. Kapan kita lihat kelinci masuk sekolahan? Biar kata musuhnya banyak tuh kelinci sama burung dara. Bawaannya orang kalau lihat mau nyembelih aja. Tapi tetap aja dia menikmati hidup. Ah, asyik. Kayak gak punya dosa. Padahal dia bong kotoran di mana-mana. Siapa sih yang punya? Oh, itu dia tuh di belakang yang punya. Sukun, merasa kalem tentram, ya, dengan jaminan dari Allah Ta'ala. Sehingga, khalas, usaha-usaha, cuma enggak nganggap itu segala-galanya. Apalagi talib ilm, dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Udah dijamin rezekinya. Enggak perlu pakai nyangkul lagi, enggak perlu pakai apa-apa. Ada satu orang ngadu sama Nabi Rasulullah, nasehatin adik saya, dia maunya hadir majelis doang. Begitu kerja sih ya kerja ya, cuma ngebantuin cuma saya mau dia full ngebantuin saya ninggalin majelis. Nabi negor la'allaka bihi turzak, lu tuh dapat rezeki gara-gara saudara lu pergi ngaji, lu tuh dapat rezeki gara-gara saudara ente hadir pengajian, la'allaka bihi turzak. Innallaha yatakaffal li talibil ilmi birizqi, penuntut ilmu tuh dijamin oleh Allah Ta'ala, rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Sukun, jadi hati tenang aja lah. Yakthuru hammuk maghdir yakun. Jangan beratin hati yang udah ditakdirin pasti terjadi, khalas. Ente apa uring-uringan kok ini duit seret, kok rezeki enggak datang? Kan Allah Ta'ala udah ngejamin semuanya itu. Hatta kucing dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita manusia yang sholat, yang ngaji, yang traweh. Ada enggak soft kucing di belakang? Hah? Kalau kita terang enggak ada. Gak ada soft kucing, wala softnya kambing, wala softnya ayam, kelinci biar katanya banyak juga dia gak bikin soft di situ. Awas berani masuk kelinci ke majelis. Gak ada. Oh, kita manusia, kita sholat, kita terawih, kita minta doa sama Allah Ta'ala. Masa iya kagak dikasih sama Allah Ta'ala? Lau tawakkaltum alallah hagga tawakkulih. Kalau kalian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah bakal ngasih kalian rezeki, ya? Seperti Allah Ta'ala ngasih tuh rezeki kepada burung dara. Apa burung? Taghduh khimasa wa taruhu bitana. Itu burung tuh ketika dia pergi keluar dari sarangnya itu masih kurus, dia punya tembolok, kosong. Tapi ketika dia pulang, dia udah makan di sono, masih bawa oleh-oleh di temboloknya dia. Wah, buat makan malam. Asyik kan? Kalau kita tawakal benar kepada Allah Ta'ala. Ya usaha, ya kerja, fadhal. Termasuk kerja, sholat kerja, jamaah kerja, jaga jamaah subuh sama jamaah isya juga. Itu bentuk usaha kita. Baca waqi'ah, itu juga usaha. Hadir majelis, itu juga usaha. Semua segi usaha kita jalankan. Jangan kita uring-uringan. Mikirin apa yang ada di piring orang. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Rezekinya orang ampe botak enggak bakalan nyampe ke kita. Rezekinya kita pasti bakalan nyampe. Orang enggak bakalan mati sampai rezeki terakhir yang ditulis buat dia masuk ke perutnya. Kalau masih tersisa satu butir yang ditulis buat dia masih tersisa di luar, gak bakalan mati sampai butiran terakhir masuk ke perutnya. Baru dia mati. Jadi percaya aja, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat Jalisur Rahman, teman duduknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini sifat kayak begini nih, ente renungin. Apa? Itragin taraf, jam'ul ham, dawamil samad, sukunil jawarih, badaratil amar, istinabin nahi, gilat i'atirat al-gadar, dawamil zikir, mulazamatil fikir, itharul haq, hiasanil khalq, khudu' tahtal haibah, ingkisar tahtal haya, sukunanil anhiyalil kasab, thigatan bidzaman, tawakkul ala fadlillah azza wa jal, ma'rifatan bihusnil ikhtiar. Kalau ente udah menjalankan ni sifat, maka ente jali surrahman, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Ya hayya, ya marhaba. Ha? Hakada. Itu dia. Baru dia gom hum bahjatul alam wa unsil majalis kan waqti bihim na'im wa safi wa anis. Allah yaj'alna minhum. Allah yaj'alna wa yakum min ibadir rahman alladhina laysa lisyaitan 'alaihim sultan. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. على هذه النية كلنا وصالحة وإلى حضرة النبي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا توبة تغفر لكل حبة واسدر لنا لوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتسابه منا بالمصطفى رسولي نعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد تسزوبي والحمد لله في الفتح والتنى سبحان الله وبحمدك